mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan. Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.